adik-adik. Hai, apa kabar? Lagu kita kali ini judulnya Aku Istimewa. Kenapa kita istimewa? Karena kita ini anak-anak Tuhan Yesus, diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Selamat menyaksikan adik-adik.